pendapat yang kuat bahwa wajah di situ adalah wajah hakiki, bukan kiblat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam, bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, kalau kalian salat, la yabsutanna ahadukum fi salati kibala wajhihi wa la an yaminihi fa inna Allah kibala wajhihi. Kata Nabi, kalau kalian salat, jangan kalian menoleh di depan dan jangan kalian menoleh di sebelah kanan. Kenapa? Kata Nabi, fa inna Allah kibala wajhihi. Allah di depannya. Berarti ayat ini fa'ina matwallu fa sama wajhullah, di manapun kalian menghadap di sana wajah Allah. Selesai. Walaupun memang sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat itu adalah tentang kiblat. Ya. Tapi bukan berarti penafsiran mereka menolak wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka. Mereka dia tafsirkan wajah memang niatnya untuk menolak. Allah tidak memiliki sifat wajah, tidak ada. Ada di antara juga mereka yang menafsirkan dengan sawab, balasan. Ya. Jadi kalau mereka dapat ayat-ayat tentang wajah Allah, maksudnya adalah balasannya Allah. Misalnya dalam hadis mengharapkan wajah Allah, ya bertigi bidzalika wajah Allah, mengharapkan wajah Allah dalam hadis banyak disebutkan. Maksudnya apa? Mengharapkan pahala Allah. Ya, mengerikan ya. Takwil. Dia palingkan makna hadis. Ada juga mereka menafsirkan wajah adalah zatnya Allah. Ya. Ini yang lebih samar lagi. Ketika mereka dapatkan sifat-sifat tentang wajah, penyebutan sifat wajah dalam Al-Quran atau dalam hadis, mereka mengatakan bukan wajah, tapi zatnya Allah, dirinya Allah. Seperti dalam ayat, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu kekal kecuali wajah Allah. Mereka tafsirkan kecuali zatnya Allah, bukan wajahnya, dirinya Allah. Ini ada kemiripan dengan penafsirannya Ahlus Sunnah. Tapi kita lihat penafsirannya Ahlus Sunnah bagaimana. Wa alaihi ahlul haq, kata beliau, walladhi alaihi ahlul haq annal wajha sifatun ghairu dzat. Ini Ahlus Sunnah. Jadi penafsirannya Ahlus Sunnah, wajah di situ adalah hakiki, wajah yang sebenarnya ada pada Allah, bukan yang dimaksud adalah zat Allah. Bukan yang dimaksud adalah zatnya Allah. Wala yaqtadi isbatuhu kaunahu ta'ala murakkaban min a'dha. Ya, perhatikan. Kata Syekh Al-Harraz, tidak mengharuskan penetapan sifat wajah itu harus tersusun dari tulang, ada kulitnya, ada hidungnya, ada matanya, ada, tidak harus. Inilah alasan mereka, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ya mengharuskan nanti ada kulitnya, ada ini, ada itu. Makanya mereka menolak. Kata Syekh Al-Harraz, tidak mengharuskan itu. Sebab itu pada makhluk, pada Allah belum tentu. Pada Allah belum tentu. Kama yaqulul mujassimah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang mujassimah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Bal huwa sifatun lillah ala ma yaliku bihi, bahkan itu adalah sifat wajah untuk Allah sesuai dengan kebesaran kemuliaannya. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yashbihu wajhan wala yashbihu wajhun, dan itu ya, wajah tersebut tidak menyerupai wajahnya makhluk, dan wajahnya makhluk tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa istadallatil mu'attilah bi hatainil ayatain ala anna al-murad bil wajhi dzat la khususa lil wajhi fil baqai wa adami halak. Perhatikan hujjah mereka yang sangat halus. Mereka mengatakan bahwa dua ayat di atas yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah itu penetapan sifat wajah, maksudnya adalah zatnya Allah, dirinya Allah. Ini penafsiran mereka. Kalau Ahlus Sunnah lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang disebut ke dalam ayat adalah wajah Allah sebenarnya. Tapi yang kekal memang zatnya Allah. Masa wajahnya kekal yang lain tidak? Faham maksudnya? Dari ayat itu Allah bawakan wajah. Semua sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Apakah wajahnya Allah yang kekal saja, yang lain tidak? Tangannya tidak, kakinya tidak, kekal semuanya. Tapi Allah pakai wajah untuk menetapkan kekalnya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan zat Allah bersifat dengan sifat wajah. Sebab Allah khususkan penyebutan sifat wajah pada untuk mewakili seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini ahlu sunnah. Kalau mereka lain, mereka mengatakan iya, zat Allah di situ, tapi enggak ada wajahnya. Enggak ada, bukan wajah penyebutannya. Bukan wajah maksudnya. Zatnya Allah. Ya, halus. Kata beliau, alasan mereka, orang-orang yang menolak sifat wajah, katanya, tidak ada pengkhususan wajah dalam kekekalan. Tidak ada. Kata beliau, wa nahnu mu'aridu hadzal istidlal, dan kami bantah mereka. Kami bantah penelitian ini. Kenapa? Bi anna lam yakun lillahi azza wa jalla wajhun 'ala al-haqiqah. Lima, lama jaa isti'malu hadzal lafzi fi ma'na dzat, fa inna al-lafza al-mawdu'u li ma'nan la yumkina an yusta'mala fi ma'nan akhar illa idza kana al-ma'na al-asli thabitan lil mawsuf. Ya. Kata beliau, ceritanya tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat wajah, tidak mungkin ketika Allah mau menjelaskan kekalnya zatnya Allah, tidak mungkin Allah pakai wajah di situ kalau Allah tidak memiliki wajah. Tidak mungkin. Ya. Berarti Allah berdusta dalam ucapannya. Faman wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih jujur? Iya, perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan wajah Allah kekal, sudah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Ya. Masa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kekalnya zat Allah pakai wajah sementara Allah tidak memiliki wajah? Ya. Ini mustahil. Ya. Ini penilaiannya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ala annahu mungkin daf'u majazihim bi tariqin akhar. Fayaqul innahu asnal al-baqa' ila al-wajh wa yalzamu minhu baqa'u dzat badalan min an yuqal atlaq al-wajh wa rada dzat. Dan mungkin yang kita bantah mereka, ya, mereka mengatakan majaz ini hanya istilah saja. Yang kita bantah mereka bahwa Allah menyandarkan kekekalan kepada wajah. Ya, ini harus kekal zatnya Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak mungkin wajahnya Allah kekal, yang lainnya tidak. Hanya Allah memakai kalimat wajah pada ayat untuk menjelaskan bahwa Allah betul-betul bersifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah sebutkan di dalam ayat untuk menjelaskan ya, apa? Kekekalan zatnya. Dan ini ada penggunanya dalam bahasa Arab. Dan ada penggunanya dalam bahasa Indonesia juga. Ini uslub bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga ada. Perhatikan. Dari tadi pagi saya tidak lihat batang hidungnya. Perhatikan. Bahasa Indonesia ini, dari tadi pagi saya tidak lihat batang hidungnya Muhammad. Apa yang dimaksud di batang hidung? Hah? Orangnya. Tapi ada hidungnya pasti. Disebutkan satu bagian anggota tubuhnya. Batang hidungnya maksudnya apa? Dia. Masa tidak ada hidungnya? Batang hidungnya. Paham maksudnya? Tidak mungkin Allah SWT menyebutkan Allah memiliki wajah. Allah tidak memiliki wajah. Makanya disebut ke dalam ayat ketika Allah ingin menjelaskan bahwa kekalnya zatnya Allah. Ya, yang lain hancur semua. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai kalimat wajah. Ya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara al-Baihaqi naqalan 'an al-Khattabi annahu ta'ala lamma adafa al-wajha ila al-dhat wa adafa وأضافَ النعت إلى الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات. Kata beliau Al-Baihaqi menukil ucapannya Al-Khattabi bahwa ini ucapan ulama bahwa ketika Allah menyandarkan wajah kepada zat, Allah sifatkan wajah di situ dengan ذو الجلال والإكرام. Makanya perhatikan ayatnya. Wajibku wajhu Rabbik, kekal wajah Rabbmu. Bagaimana sifat wajah ini? Zul jalali wal ikram. Makanya zu dibaca zu bukan zi. Kenapa? Dia naat sifat untuk wajhu. Wajhu marfu'. Di dhamma, maka zu juga marfu'. Sebab sifatnya, sifatnya wajah zul jalali wal ikram memiliki kemuliaan dan keagungan. Berarti wajah hakiki di situ, wajah hakiki. Ini penilaiannya Khattabi rahimahullah. Wa kaifa yumkinu ta'wilu wajhi bizat aw bi ghairiha fi mithli qawli ta'ala fi mithli qawli alaihi wasallam fi hadis Taif a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Kata Syekh, bagaimana kita menolak sifat wajah Allah? Bagaimana kita bisa menolak mentakwilkan wajah di situ? Iya. Seperti dalam hadis ini. Maksudnya Syekh mengatakan, anggaplah kalian bisa tolak itu ayat. Bagaimana kalian menjawab hadis ini? Sabda Nabi dalam hadis Taif, "A'udzu bi nuri wajhika." Saya memohon perlindungan dengan cahaya wajahmu. Ya. Cahaya wajahmu ya Allah, yang asyraqat lahu dhulumat. Ya. Yang menyinari seluruh kegelapan. Bagaimana kalian mentakwil ayat ini? Allah sebutkan wajah Allah memiliki cahaya. Saya dipalingkan ayat hadis ini. Wa qawlihi fi ma rawahu Abu Musa al-Asy'ari, dan haditsnya Nabi dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, Nabi mengatakan hijabuhu nurun. Hijabnya Allah cahaya. Ya, atau api, cahaya. Law kashafahu la ahraqat subahatu wajhi. Seandainya dibuka hijab ini yang menghalangi wajah Allah Subhanahu wa taala, hijab ini kata Nabi, sekali dibuka ini hijab, sebagaimana dalam hadis ketika penghuni surga masuk dalam surga, Allah datang kepada mereka. Allah mengatakan kepada penghuni surga, "Maukah kalian saya tambahkan kepada kalian nikmat untuk kalian?" Kata mereka, "Nikmat apa lagi Allah?" Kemudian dalam hadis katakan, Allah membuka tabirnya, membuka hijabnya, Allah memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga. Jelas? Nah, ini dalam hadis ini dikatakan hijabnya Allah itu cahaya. Kalau dibuka ini, la ahraqat subhatu wajhi, akan membakar ya cahaya wajah Allah subhat. Ya. Cahaya wajah Allah subhat aja, bukan syubhat, tapi subhat. Sin, subhat. Maksudnya apa cahaya? Cahaya wajah Allah akan membakar mantaha ilaihi basar min khalqi, membakar pandangan-pandangan makhluk semuanya. Terbakar semuanya. Ini baru wajah, baru cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka hijabnya Allah, membakar semua apa-apa yang terlihat. Cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa wajah kalau pingsan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu, saya mau lihat. Ya. Bukan tidak, bukan mustahil, bisa. Ya, dilihat Allah pada di dunia. Hanya mata kita tidak mampu. Ini saja. Baru cahaya wajahnya Allah, kata Nabi, membakar semuanya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an kepada Nabi Musa, ya, lihat ke gunung, walakin dzur ila jabal fa istaqarra makana fa sufatarani. Kalau gunung itu wahai Musa tetap pada tempatnya, kamu akan melihat wahai kata Allah. Tatkala ya Allah menampakkan dirinya di gunung, falamma tajalla ja'ala hudakka. Ya, Allah jadikan gunung itu hancur. Fa kharra Musa sa'iqan. Musa langsung pingsan. Gunung juga tidak mampu. Gunung yang besar tidak mampu. Hancur. Musa pingsan. Baru melihat gunung hancur, Musa pingsan. Bagaimana lagi melihat wajah Allah? Tidak bisa. Tidak mustahil. Ya, makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau menyebutkan tentang sifat Allah akan dilihat pada hari kiamat, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama, sebagian orang mengatakan Allah dilihat di dunia itu mustahil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu ucapan yang salah. Bukan mustahil, bisa Allah dilihat pada hari di dunia, bisa. Hanya mata manusia tidak mampu. Kalau mustahil, nanti kita akan sebutkan insya Allah dalam pembahasan ru'yah. Kalau mustahil, tidak mungkin Musa meminta mustahil. Kalau memang itu mustahil, iya. Yang tidak bisa sama sekali, tidak mungkin Musa meminta perkara yang mustahil. Malah justru Allah SWT menyebutkan, ya silahkan lihat ke gunung. Berarti memang bisa Allah dilihat di dunia. Bukan hal yang mustahil, hanya mata manusia tidak mampu melihatnya. Baik, di sini disebutkan, wajahnya, cahaya wajah Allah, kalau dibuka hijabnya, maka akan terbakar semua apa yang terlihat oleh makhluk. Ini sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya, qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa nu'ila bima qalu bal yadahu matasutatan yunfiqu kayfa yasha. Dua ayat Syekh sebutkan, yaitu untuk menetapkan sifat tangan. Untuk menetapkan sifat tangan. Iya. Jadi ini berurut ya, sifat-sifat khabariyah. Iya, sifat-sifat zatiyah khabariyah. Seperti tangan, kaki, wajah. Pertama wajah, sekarang tangan. Iya. Ayatnya kata Allah tentang iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Adam alaihissalam. Allah tetapkan, sifatkan dirinya dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah disandarkan kepada khusus, maka berarti sifat itu khusus bagi yang disandarkan. Jelas ya? Kecuali kalau masih umum, iya, belum ada penyandarannya, iya, kita katakan semua memiliki tangan. Seperti kita katakan tangan, tapi belum dikatakan tangannya Muhammad, belum, hanya kata yadun, tangan. Ya, maka semua mirip, semua memiliki tangan. Tapi ketika tangan ini sudah disandarkan kepada yang punya, yadu Muhammadin, yadu Ahmad, yadu Zaid, tangannya Zaid, tangannya Ahmad, tangannya Muhammad. Baik tangannya Ahmad, lain tangannya Muhammad. Kan sudah disandarkan. Paham? Tangannya Muhammad sesuai dengan Muhammad. Kalau Muhammad besar, ya besar. Ya kalau Ahmad sesuai dengan Ahmad juga. Zaid sesuai dengan Zaid. Sekarang Allah sandarkan tangan ini kepada dirinya. Yadullah. Berarti sesuai dengan Allah. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sebab disandarkan kepada dirinya. Kata Allah, apa yang menghalangi kamu, wahai iblis, untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Bagaimana tangannya Allah? Wallahu a'lam. Ya. Nadi pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Ayat kedua, tentang ucapan orang Yahudi. Allah mengatakan, orang Yahudi mengatakan, tangannya Allah terikat, terbelenggu. Kata Allah, gullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Maksudnya, tangan Allah itu terbelenggu, kikir. Tidak memberi. Ya. Kata Allah, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka terlakna dengan ucapan itu. Kata Allah, bal yadahu. Nah, ini ayatnya. Bahkan kedua tangan Allah. Dua disebut. Mabusutu ta'liyum fi kefasya. Terhampar kedua tangan Allah. Allah memberikan infak, pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Syekh mengatakan, ayat ini, tarum manat hatanin ayatan isbatal yadain sifatan hakikiyatan lau subhanahu ala mayaliku bihi. Fahuwa fil ayatil ula yuwabbikhu iblisa ala imtina'i anis sujud di adam aladhi khalaqu biyadaihi. Kata Syekh, dua ayat di atas untuk menetapkan sifat tangan untuk Allah. Ayat yang pertama, ini Allah mengucapkan kalimat ini, firmannya untuk mentaubih, memperjerat iblis karena dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Makanya ulama menyebutkan, Ibnu Qayyim mengatakan, yang mana lebih besar dosanya? Sama-sama dosa. Meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah. Meninggalkan perintah, dosa. Melakukan larangan, dosa. Ya kan? Perintah ditinggalkan, dosa. Larangan dikerjakan, dosa. Karena Ibnu Qayyim menjelaskan, membahas, yang mana lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Hah? Meninggalkan perintah, kenapa? Iblis diperintah untuk sujud, dia tidak mau. Kafir, kekal di dalam neraka. Nabi Adam alaihissalam bermaksiat, melanggar perintah, tapi Nabi Adam bertobat, Allah terima tobat. Ibnu Qayyim beralihkan dengan ayat ini, kisah Adam dan Iblis, berarti hati-hati melanggar perintah. Hati-hati melanggar perintah, walaupun dua-duanya dosa. Walaupun dua-duanya dosa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aso Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah dan dia berbuat dosa. Summa jatabahu rabbu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah memilih dia dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah terima tobatnya. Adapun iblis, dia langgar perintah. Dia perintah untuk sujud tidak mau, kafir. Padahal awalnya beribadah kepada Allah di atas langit bersama malaikat. Nah, ketika Allah ciptakan iblis, muncullah itulah hikmah penciptaan Adam. Penciptaan Adam tidak mau sujud kepada Adam. Padahal malaikat sujud. Baik. Wala yumkinu hamlul yadain huna 'ala al-qudrah. Perhatikan. Tidak mungkin kita bawa ayat ini maknanya adalah kemampuan. Ini penafsiran orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Ketika mereka dapat ayat di atas qudrah, maknanya adalah kemampuan Allah. Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan yang saya ciptakan dengan kedua kemampuanku? Perhatikan itu. Yadun artinya katanya kemampuan, bukan tangan. Ini orang-orang Mu'tazilah Asy'ariyah. Padahal Allah katakan yadun, tangan. Katanya kemampuan. Kalau kemampuan, kalau kemampuan, masa kemampuan Allah dua? Tidak bisa kau bantai itu ayat. Allah menyebutkan bahwa biadaiya dengan kedua tanganku. Kalau kemampuan berarti kedua kemampuanku, masa kemampuan Allah dua? Manusia saja sudah berapa jumlahnya? Semuanya Allah ciptakan dengan kemampuan Allah. Itu sudah banyak kemampuan Allah. Kalau mana ini kemampuan? Tangan. Ini mereka ya menafsirkan yadun katanya kemampuan Allah. Fa innal asya'a jami'an hatta iblis khalaqahu Allah bi qudratihi fala yabqa li adam khususiyatan yatamayyazu biha. Kalau ayat itu tangan adalah kemampuan, berarti tidak ada kekhususannya iblis dengan Adam. Sebab iblis Allah ciptakan dengan kemampuannya, Adam dengan kemampuannya, manusia yang lain dengan kemampuannya, mak bumi dengan kemampuannya, langit dengan kemampuannya Allah. Berarti apa kekhususannya Adam? Apa keistimewaannya Adam alaihissalam? Tidak ada. Berarti tangan sinalah tangan hakiki. Inilah keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis dikatakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin As, mauquf ya, bukan marfu, marfu dhaif. Mauquf sampai kepada ucapan Ibnu Umar, tapi hukumnya marfu. Sebab ini perkara dhaif. Ibnu Umar mengatakan, Inna Allah azza wa jalla khalaqa salasat asya' biyadihi. Perhatikan ini, ingat faedahnya. Abdullah bin Umar bin As mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu langsung dengan tangannya. Tiga. Kalau kita kan dari air mani. Tapi ini tiga sesuatu Allah yang langsung ciptakan dengan tangannya. Allah kerjakan langsung dengan tangannya. Apa ini? Khalaqa Adam biyadihi. Satu. Allah menciptakan Adam dengan tangannya langsung. Wa katabat Taurata biyadihi. Allah menulis Taurat. Kepada Nabi siapa yang Taurat? Musa. Allah menulis Taurat dengan tangannya langsung. Wa ghurasa jannata adn biyadihi. Dan Allah menanam surga Aden dengan tangannya langsung. Tiga. Ini sahih kepada sahabat mauquf dan hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkara ghaib. Perkara ghaib. Walaupun mereka mengucapkan dan tidak menyandarkan kepada Nabi, tapi ini kita pastikan mereka dengar dari Nabi. Kenapa? Tidak mungkin mereka mengucapkan kalimat seperti ini dari kantongnya. Tidak mungkin. Ini perkara ghaib. Perkara ghaib. Berarti mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sekarang berapa tangannya Allah? Wallahualam. Berapa tangannya Allah? Dua. Sepakat? Sepakat. Di dalam ayat ada penyebutan satu, ada penyebutan jamak, dan ada penyebutan dua. Penyebutan satu, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Maha berkah Allah, di tangannya lah yadun. Satu. Ini penyebutan satu. Penyebutan dua mana? Yang dibawakan oleh Mintaniyah. Dua. Iya kan? Penyebutan jamak, tiga empat, lebih. Dalam Al-Quran. Mimma amilathu aidina. Yang diamalkan oleh tangan-tangan kami, kata Allah. Aidi. Aidi jamaknya tangan. Dua, tiga, empat. Itu lebih. Itu jamak. Sekarang kita sepakati tangan Allah dua. Sepakat? Sepakat. Sekarang kita mau menjawab bagaimana ada penyebutan satu dan ada penyebutan jamak. Dan ada penyebutan tunggal. Ada penyebutan jamak, ada penyebutan dua. Kita mau menjawab sekarang. Kata beliau, فَتَخْسُسُ هَلِي فَلَسَى بِذِكْرِ مَعَ مُشَارَكَتِهَا لِبَقِيَةِ الْمَخْلُقَاتِ Fikuiha berkudrati dan mun alatisosnya diambilin zaid. Belajarkan dulu bahwa khususan tadi yang Nabi sebut Ibn Amr bin As menyebutkan tiga itu tadi, Adam, Taurat, dan Jannatu Adan, surga Adan, menyebutkan bahwa berarti tiga sesuatu itu, tiga ya, hal tersebut memiliki kekhususan di antara yang lainnya. Sebab Allah khususkan ya, tiga hal tersebut. Ya. Jelas ya? Ini bantahan untuk mereka. Kalau kalian mengatakan itu Yadun adalah kudrah kemampuan Allah, berarti tiga ini juga dengan kudrah Allah, berarti tiga ini tidak ada pengkhususannya. Sementara disebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengerjakan langsung dengan tangannya, menciptakan Adam dan menulis Taurat dan menanam apa? Surga Adam. Berarti hakikatnya hadis itu adalah ada kadar tambahan dari tiga sesuatu itu. Sebab Allah khususkan penyebutannya dengan tangan, bukan kemampuan. Kalau kemampuan, semua juga dengan kemampuan Allah. Jelas ya? Baik. Wa aidan falasul yadain bitasniyah lam ya yu'raf istimalu illa fil jadil haqiqah wa lam yarid qattu bi ma'na al qudrah aw al ni'mah fa innahu la yasuqu an yuqala khalaqahu Allah bi qudratayn aw bi ni'matayn ala annahu la yajuzu itlaqu yadain bi ma'na al ni'mah aw al qudrah aw ghairihima ila akhir. Pada beliau penyebutan dua bentuk dua dalam ayat ini sudah membantah, kata Syekh, sudah membantah mereka. Kenapa? Ya, tidak mungkin dikatakan dua, penyebutan dua itu kalau yang dimaksudkan, kalau bukan yang dimaksudkan adalah memang tangan hakiki. Ketika Allah sebutkan dua, berarti yang diinginkan adalah tangan hakiki. Kalau so, Allah sebutkan jumlahnya, ya, Allah sebutkan jumlahnya, tidak mungkin dengan nikmat. Sebagaimana orang-orang Asy'ariyah sebagiannya mengatakan dua adalah tangan itu bukan tangan, tapi dua nikmat Allah. Masa nikmat Allah cuma dua? Ya, kudrah Allah cuma dua. Jelas ya? Dan tidak mungkin disandarkan kepada sesuatu yang tidak mungkin menerima tangan, disandarkan kepada kalimat yadun. Tidak mungkin itu. Seperti kata-kataan, lirrihi yadun, walilma'i yadun. Angin itu punya tangan. Dan air itu punya tangan. Ini tidak mungkin. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan, berarti betul-betul Allah memiliki tangan. Sebab kalau Allah memiliki tangan dan Allah katakan Allah memiliki yadun, itu mustahil. Baik. Wa amma ihtijadul mu'attilah bi anna al-yad qad ufriza fi ba'd al-ayat. Nah, ini sekarang. Adapun pendalilan mereka, orang-orang mu'attilah yang mengatakan Allah dalam ayat yang lain kadang menyebutkan satu, kadang menyebutkan tiga atau lebih, jamak, dan kadang menyebutkan dua. Bagaimana menjawab? Iya, wa ja'at bil lafzil jam' wa fi ba'dih fala dalil lahi. Kata beliau, ini tidak ada pendalilan untuk mereka. Kenapa? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab dan bahasa kita pun juga ada. Itu kadang diinginkan dua, dua yang diinginkan tapi dipakai satu. Perhatikan, orang Arab mengatakan ro'aitu bi'aini. Tadi saya lihat dengan mata saya. Aini kan ainun satu. Iya kan? Dua mata aina, ainani. Banyak mata ayun. Tapi orang Arab mengatakan ro'aitu bi'aini. Saya melihat tadi kecelakaan itu dengan mata saya. Apakah dengan satu mata? Tidak. Walaupun satu kalimatnya, tapi diinginkan dua. Ini ada dalam penggunaan bahasa Arab. Ya kan? Ada dalam bahasa Arab. Jadi yang bertentangan itu, ketika penyebutan satu, yang diinginkan adalah dua. Penyebutan jamak. Penyebutan jamak. Tapi diinginkan dua. Ada penggunaannya? Ada. Dalam Al-Quran, kata Allah, wa in tatuba ila Allah. Kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah. Siapa ini? Hafsah dan Aisyah. Wa in tatuba ila Allah, kata Allah, faqad saghat qulubukuma, maka hati-hati mereka akan bersih. Allah katakan qulubu, qulubun. Apa arti qulubun? Hati-hati yang banyak, 2, 3, 4 jamak. Padahal dua orang yang maksud ini, Hafsah dan Aisyah. Tapi Allah pakai lafaz jamak. Berarti jamak tidak bertentangan dengan dua. Kadang dipakai lafaz jamak, tapi menginginkan adalah dua. Ya. Itu ayatnya. Jelas ya? Baik, sini sebutkan. Kata beliau, fa'inna ma yusna'u bil itsnain qad yursa bil wahid. Kadang dipakai dua, yang menginginkan dua, tapi dipakai kalimat satu. Iya. Faqulu ra'aitu bi'aini, dalam bahasa mengatakan saya lihat dengan mataku, padahal dengan kedua matanya. Iya. Sami'tu bi'udhuni, saya dengarkan dengan telingaku langsung. Apakah tutup satu dengan satu? Tidak, dua-duanya. Demikian pula lafaz jamak. Lafaz jamak tidak bertentangan. Ya. Seperti firman Allah, intatu bayilallah fakulisawat kululuma. Sama ya? Ya, yang kita jelaskan tadi. Ya. Maka sepakat para ulama bahwa tangan Allah dua. Tangan Allah dua. Ya. Dalam hadis mana? Ya, kalau sepakat mana dalilnya? Kenapa kita tidak mengatakan lebih dari dua? Allah mengatakan kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah kanan. Kedua tangan Allah kanan. Yang mereka perselisihkan, ulama ahli sunnah, yang mereka perselisihkan adalah apakah tangan Allah kanan dua-duanya atau kanan dan kiri. Ini yang mereka perselisihkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa tangan Allah kanan dan kiri. Ada dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa tangan Allah, ya, disebutkan dalam hadis. Saya sebutkan di sini. Ya. Walatuhil arzin bishimalihi. Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan Allah menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Ah, ada tambahannya, berarti tangan Allah ada kiri. Walaupun hadisnya Sahih Muslim, tapi ulama mengatakan hadisnya dhaif hadisnya. Tambahan tangan kiri itu lafaz kiri dhaif hadisnya lemah. Ya. Yang benarnya wayatui ardin biyadihi al-ukhra. Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangannya yang lain. Nah, Allah tidak sebut kiri, Nabi tidak sebutkan kiri. Dan hadis yang sangat jelas bahwa Nabi mengatakan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah adalah kanan. Makanya sebagian ulama berpendapat, dan ini kebanyakan ulama berpendapat bahwa kedua tangan Allah kanan, sebagaimana dalam hadis yang jelas. Pendapat yang mengatakan kiri ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, pengarang Al-Usul Salafah. Dan sebagian ulama yang lainnya. Baik, mereka berdalilkan dengan hadis itu tadi yang kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kaifa yata'atta, kata beliau, hamlul yadi 'alal qudrah aw an-ni'mah ma'a ma warada min al-ithbati al-kaffi wal asabi wal yamin wal shimal wal qaddi wal bast wa ghairi dhalik mimma la yakunu illa li yadi al-haqiqiyah. Masyaallah. Ini bantahan tuh mereka. Bagaimana kalian mau mengatakan Allah tidak memiliki tangan? Sementara dalam hadis disebutkan Allah menggenggam, Allah memiliki jari, Allah memiliki tangan kanan, iya. Allah memiliki tangan kiri. Ini menurut Syekh, berarti Syekh oleh Harufi berpendapat tangan kiri Allah itu ada. Ya, sebab dia sebutkan sini, di sini, shimal. Walqabat, Allah, Nabi sebutkan Allah menggenggam. Ini kan semua sifat-sifat tangan. Berarti memang ada tangan hakiki, ada tangan hakiki. Iya. Ada tangan hakiki. Seperti dalam hadis. Ya. Inna quruba bani adam baina usbu'ain min asabi rahman. Ya. Itu sudah sangat jelas. Satu hadis tadi sudah jelas menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Kata Nabi, sungguh hati-hati hamba berada di antara dua jari jemari Allah. Penyebutan jari. Ya. Dalam Al-Qur'an sangat jelas, was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit tergenggam dengan tangan kanannya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Kata Allah, bumi semua yang tergenggam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tangan hakiki. Wa fil ayati tsaniyah yahki Allah Subhanahu wa taala qala al-yahudi qabbahum Allah fi rabbihim. Ayat yang kedua di atas yang menyebutkan orang Yahudi ketika mereka mengatakan tangan Allah terikat. Ya, dan mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala hasya. Ya, dan ini sangat-sangat jauh, dan ini kekurangan ajaran untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelancangan bi anna yadahu maghlurah. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah terikat. Ya, terikat terbelenggu. Munsikatun anil infaq, tertahan dari infak pemberian. Kemudian kata Syekh, thumma athbata li nafsihi subhanahu aksa ma qalu. Kemudian Allah menetapkan lawannya apa yang mereka tetapkan. Ketika mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah bantah mereka. Allah tetapkan bahwa tangan Allah terhampar. Huwa anna yadaihi mabsuutatani bil ata, bahwa kedua tangan Allah terhampar dengan pemberian yang sangat banyak. Ya, yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak, memberikan pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam hadis kata Nabi, inna yaminallahi mal'a, sungguh tangan kanan Allah penuh. Sahaul lail wan nahar, sepanjang malam dan siang. Maksudnya apa? Allah beri terus sepanjang malam sepanjang siang. Allah beri terus, tidak pernah habis pemberiannya Allah. Penuh tangan kanan Allah. La yagi la tagiduha nafaqah, tidak pernah berkurang dengan pemberian. Terus ada. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, kalian itu selalu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walaupun semua kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi perbendaharaan Allah. Wa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa innallahu al-ghaniyyul hamid. Kata Allah, walaupun kalian kafir semuanya, ya, tidak mengurangi sama sekali kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tura law lam yakun lillahi yadani 'alal haqiqah hal kana yahsun hadha at-ta'bir bi bastil yadayn illa 'ala shahad wujuhul mutawwilin. Kata beliau, duhai Tura, seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan yang sebenar-benarnya, apakah memang baik, apakah memang bagus kalau dikatakan dalam ayat Allah memiliki tangan? Hah? Maksudnya Syekh, kasihan kalian ini wahai alul bidah, kasihan sekali kalian mengatakan Allah tidak memiliki tangan, sementara Allah dalam Al-Quran mengatakan tangannya Allah terbelit, tangannya Allah subhanahu wa ta'ala terhampar memberikan infak kepada siapa Allah kehendaki. Kalian mengatakan Allah tidak memiliki tangan, sekarang Syekh mengatakan kalian ini terlalu memaksakan diri. Allah sudah sebutkan menggenggam, melipat jari-jari, bahkan ada lafaz yamin lagi, tangan kanan dalam hadis. Dalam hadis Nabi mengatakan, dalam hadis mata sadaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin wa la yaqbalu Allahu illa thayyiba illa akhadha ar-rahman bi yaminihi. Perhatikan, wa in kanat tamratan fatarbu bi kaffir rahman. Bahkan ada penyebutan telapak tangan loh. Dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan telapak tangan, tapi dalam hadis telapak tangan disebutkan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Nabi katakan, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan infak satu biji tamar, kecuali pasti Allah terima dengan baik. Sebab Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah menerima pemberian itu, sedekah itu dengan tangan kanannya. Walaupun satu biji kurma itu akan tumbuh di tangan kanan, di telapak tangannya Allah. Allah menyebutkan kafur rahman. Kaf itu telapak tangan. Ini kaf namanya. Ini berarti betul-betul Allah memiliki kedua tangan. Kata beliau, ala syahad wujuhul mutawwilin. Ketahuilah, sangat menghina, terhina wajah-wajah orang-orang ahli ta'wil. Baik, cukup dulu ya, kita nanti kita lanjut lagi. Setelahnya penyebutan mata. Ini sifat-sifat seperti ini namanya sifat-sifat zatiyah khabariyah. Sifat-sifat seperti inilah yang mereka selalu tolak, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Seperti tangan, kaki, telapak tangan, jari-jari. Mereka selalu tolak yang seperti ini. Kenapa? Sebab nyata ada pada makhluk. Penyebutan pada makhluk. Dan itu mereka saksikan pada makhluk ada. Makanya mereka buang jauh-jauh sifat-sifat seperti ini untuk Allah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan misalnya mereka tetapkan 7 sifat. Tidak ada sifat-sifat khabariyah? Tidak ada. Yang ada cuma kudrah, iroda, ilmu, kalam, asam wal basar. Kalau cuma-cuma seperti ini yang ada pada makhluk, mereka tolak. Dan cuma-cuma seperti ini juga yang biasa sering ditakwil oleh mereka-mereka seperti Imam Nawawi, Al-Baihaqi. Jadi mereka-mereka ulama rahimahumullah ta'ala yang kadang terjatuh dalam takwil. Terjatuh dalam takwil. Tapi bukan berarti mereka orang Asy'ariyah, tidak. Tapi ada beberapa sifat yang mereka terjatuh di dalamnya. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari. Mereka takwil sifat-sifat. Baik. Cukup dulu. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nabtadi bihadza. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, terlambat. Apakah pengingkaran kepada sifat Allah Subhanahu wa taala membuat seorang keluar dari Islam? Nu'aym bin Hammad Al-Ghazali, guru Imam Bukhari, mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi fa kafir. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Jelas? Ini menyerupakan Allah dalam makhluk. Pertanyaannya, menafikan, menolak sifat Allah. Orang-orang tergantung, Jahmiyah kafir. Orang-orang Asy'ariyah tidak dikafirkan. Kenapa? Sebab mereka walaupun menolak sifat Allah, tapi mereka memiliki takwil. Maksudnya apa? Iya, salah dalam memahami. Orang-orang Asy'ariyah, makanya tidak dikafirkan oleh para ulama, tapi berdosa. Sebab sudah dihujai, sudah dikasih hujat, tetap tolak. Ya. Dengan alasan juga, ada alasannya. Ya, tapi makanya ulama al-sunnah tidak mengkafirkan mereka. Kalau Jahmiyah, oh, sudah keluar. Kata Ibnu Qayyim, walaqad takhallada kufrun khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka iyu qadahaka anhum bal qadahaka qablahum tabrani. Telah sepakat mengkafirkan Jahmiyah. Khamsuna fi ashrin, 50 kali 10, 500 ulama. Jahmiyah. Kalau Jahmiyah memang ya, hancur. Ya, betul-betul menolak. Iya, Nabi Ibrahim saya mereka katakan bukan khalil. Bukan khalil. Ya. Makanya ketika Khalid Al-Qurasyi di zaman ulama terdahulu juga ketika hari Id, ya, dia naik di mimbar. Dia berteriak ketika khutbah Id, dia mengatakan, wahai manusia, silakan kalian sembelih sapi-sapi kalian. Ini hari kurban. Dia pegang Ja' bin Dina, gurunya Jahmiyah, ini petualangan Jahmiyah. Silakan kalian sembelih kambing-kambing sapi-sapi kalian. Kalau saya, ini yang sembelih. Karena kenapa? Dia mengatakan Ibrahim alaihissalam bukan khalil. Sembelih dia. Tunggu dari mimbar dia sembelih. Ya. Kalian silakan sembelih sapi kambing. Saya ini sembelih. Ini dia yang mau disembelih. Dia nafikan Ibrahim sebagai khalil. Padahal Allah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dia tolak ayat. Memang ini orang Jahmiyah. Ada pun Asy'ariyah tidak dikafirkan ya. Tapi Allah alam misal. Jom. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Oh. Hayya lal falah.